Wala hawla wala quwwata illa billah min ba'd. Kita baca ayat yang ke-158 dari Surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, Inna as-safa wal marwata min sya'irillah, faman hajjal bayta wa itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun 'alim. Inna as-safa wal marwata min sya'irillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safa dan Marwa adalah dua bukit yang dulu Ummu Ismail radhiyallahu anha menaikinya, mendakinya. Ia melihat sekeliling di sekitarnya ketika perbekalan beliau habis, kurma, air dan air susu beliau dalam keadaan Ismail alaihissalam sedang mulai lapar. Beliau berbolak-balik ia mendaki Safa dan Marwah yang ada di timur Ka'bah, di timur Ka'bah. Namun yang dimaksud dengan ayat ini yang merupakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bukitnya. Yang dimaksud adalah tawafnya. Ini tawaf yang dilakukan, saya ulangi, sa'i yang dilakukan oleh orang yang haji dan umrah ketika manasik berbolak-balik dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, itu adalah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, syiar-syiar agama yang zahir. Jadi bukan bukitnya. Yang dimaksud adalah amalan yang dilakukan, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah, termasuk syiar syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau umrah ke Baitullah, fala junah alaih, tidak dosa atas dia, an yatawafa bihima, untuk tawaf pada keduanya. Maksud di tawaf di sini ini sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah termasuk rukun dalam haji dan umrah. Kenapa disebutkan di sini? Dalam ayat dikatakan tidak ada dosa atas seorang yang haji atau umrah untuk tawaf pada keduanya, yakni sa'i. Disebut oleh Syekh rahimahullahu taala beberapa sebab. Di antara sebab yang masyhur yang disebutkan adalah karena dulu di masa jahiliyah, dulu di masa jahiliyah, orang jahiliyah mereka biasa melakukannya. Sebagaimana mereka dulu di masa jahiliyah tawaf di Ka'bah, mereka juga sa'i di antara Safa dan Marwah. Ketika telah datang Islam, mereka telah masuk Islam, mereka mengira sa'i ini karena dulu adalah syiar jahiliyah, tidak boleh dilakukan. karena itu perbuatan jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan seorang yang haji ke Baitullah, seorang yang umrah ke Baitullah, iya, dia pun disyaratkan untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. La junah alaihi, tidak mengapa walaupun dulu orang jahiliyah melakukannya, tapi sa'i antara Safa dan Marwah adalah termasuk syiar dari Islam, juga termasuk amalan dari manasik haji dan umrah. Sebab yang kedua, ini pun syarah di sini, kenapa dikatakan fala junah alaihi, tidak dosa atasnya untuk sa'i antara Safa dan Marwah? Karena orang-orang Ansar, orang Madinah, orang-orang Ansar, dulu sebelum masuk Islam memiliki sesembahan, yakni manat yang disebutkan Quran. Iya, salah satu berhala yang besar mereka, manat, dan itu ada di Mushallal. Mushallal ini dekat dengan Makkah, sehingga mereka yatahrajun. Mereka orang Ansar merasa ada ganjalan harus sa'i di antara Safa dan Marwah karena dekat dengan manat, dekat dengan berhala dulu di masa jahiliyah yang mereka sembah. Maka dikatakan untuk menghilangkan ganjalan yang di hati mereka, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fala junah alaihi, tidak mengapa ya untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Karena itu adalah termasuk rukun di antara rukun ibadah haji dan umrah. Wa man tatawwa khairan, dan barang siapa yang menambah amal baik, ya, ketika sedang haji, ketika umrah, selain dia tawaf di Ka'bah, selain dia sa'i, memperbanyak amal-amal yang wajibnya, yang sunnahnya di sana, fa innallaha syakirun alim, maksudnya Allah Subhanahu wa taala syakir, ya, di antara syukur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih dari amal mereka. Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan pahala ganjaran untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala alim. Ini ayat yang ke-158. Syarah Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa faedah. Ada 7 di sini disebutkan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan masyru'iyah at-tawaf baina Safa wal Marwah. Disyaratkan iya, tawaf di antara bukit Safa dan Marwah. Iya, karena itu adalah syiar, termasuk syiar Allah. Dan kata beliau rahimahullah, fal aqrabu annahu ruknun. Dan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, hukum sa'i, iya, di antara Safa dan Marwah itu hukumnya adalah rukun. Rukun haji dan rukun umrah. Yang kedua, dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Ini adalah untuk menolak waham yang ada pada sebagian sahabat. Menolak kekhawatiran sebagian sahabat terjatuh ke dalam dosa ketika tawaf bin sa'i bin Safa wal Marwah. Ya, kenapa mereka khawatir dosa tadi? Karena yang mereka tahu, sebagian sahabat tahu, itulah perbuatan jahiliyah. Dua orang jahiliyah melakukannya. Atau sebagian orang Ansar menganggap ini dekat dengan manat, dekat dengan tempat sembahan mereka dulu ketika masa jahiliyah, itu manat, itu Mushallal. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekhawatiran mereka dengan menyatakan fala junah alaih. Tidak mengapa kalian, tidak mengapa untuk yang haji dan umrah itu tawaf, yaitu maksudnya sa'i di antara Safa dan Marwah. Itu adalah rukun di antara rukun haji dan umrah. Berikutnya, dia yang disebutkan rahimahullahu taala tabligh, anna tawaf bisofa wal marwa min ta'atillah. Tawaf di Safa dan Marwah, jadi maksudnya sa'i bin Safa dan Marwah termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wa man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun 'alim. Dan beliau sebutkan rahimahullahu taala adalah kata beliau ayat ini menunjukkan isbat ya menetapkan nama di antara nama-nama Allah yaitu nama Allah Asy-Syakir. Syakir adalah nama Allah sehingga boleh seorang menamai dengan Abdu Asy-Syakir. Dan juga di antara nama Allah adalah Al-Alim. Asy-Syakir dan Al-Alim dua nama Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini. Fa innallaha Syakirun Alim, maka Syakir itu nama Allah, sebagaimana Alim juga nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah wa alam. Bismillahirrahmanirrahim.